di mana ni? Sepuk lapan ni di peher apa tu? Dah lazim eh. Sepuk katanya ini syarat ni. Lazim daripada kita tu kena tak buka kok. Dah. Dah. Ini misal muka. Muka huruf tu lah. Luzu maknahu anamu intikah. Dah. Lazim tu kita tu. Infikat nak becek tak boleh. Maknanya tu nak becek tak boleh. Maka dia bagi dia dua aktifan tu. Dah. Luzum sini, luzum korik, luzum sini wa korik. Dah. Pahagi dah dah. Lepas tu mari pula luzum tu. Aktifan cerak nyata tak nyata. Dah dua. Luzum bayin. Dah. Luzum gairu bayin. Dah. Hak lazim bayin ni maknanya no. Ma la yahtaju fi isbat. Ma yahtaju fi isbat iluzumihi li gairi. Kita ni isbab bagi satu ni, benda ni pergi kepada benda lain tu tak ada berdalil ke apa. Sumpah kita katanya nak isbab kata cukup gu tu bagi aku empat. Aku empat ni cukup gu kata. Ataupun aku tiga tak cukup gu. Dia tak nak dalil apa lah. Eh, tak marah. Berartinya, sebut atau cukup gu bagi pak. Tak nak dalih kok. Mata pak cukup gu. Kerti. Tiko tak cukup gu. Jadi tak nak dalih kok. Maka tak nak dalih tu. Luzum, lazim daripada cukup gu. Kena pada pak. Lazim daripada tak cukup gu. Kena aku tiga, aku lima, aku tujuh hingga seterusnya tu. Jadi tak berhajat dah dalih. Banyak kok. Luzum, bayin. Apa tu? Pas bayin pula tu, dua. Dah lazim bimakna akhas, bayin bimakna akhas dengan bayin bimakna am. Wah. Hak bayin bimakna akhas tu makna kena, hak bayin tu nampak dah dah. Maksudnya, kita tak ada berhajat dah leh ni. Pak, apa? Cukup ku bagi pak. Cukup ku bagi dua. Cukup ku bagi, ataupun hitai bagi ragok. Hitai ragok. Tak kena dah lepa. Lazim pada hitam tu kena tahu ragak dah. Tak kena dah lepa. Kamar dia lazim tu macam dua pulak. Bermakna akhas dengan bermakna am. Gapa dia makna akhas? Iaitulah ma yakfi tasawwurul malzum faqad lil jazmi bil luzum bainahu wa bainal lazim. Haa dah. Kita tasawwur malzum sahaja lah. Tasawur malzum, lazim tak kena litah. Jadi kerti. Tak ada kita yang salah dah. Cuba tuan, fardiyah dengan salah satu, fardiyah tu malzum. Salah satu lazim. Dah. Hitai tu malzum, gagak tu lazim. Mula. Dah, kita klik mula. Luzu musawak lil warak. Tadi tu, sawak tu panggil apa? Malzum, gagak tu lazim. Soalnya kita pakai tu gagak, kena tak hitai. Haa, buruh hitai. Haa, aduh. Sebab artinya ragok tu lazim, hitai tu malzum. Kamu dia lazim bermakna akhos di sini, kita hanya tasawur malzum saja. Ya. Tak kena tasawur lah lazim. Sebab artinya kita tasawur hitai tu gambar tu ragok. Haa, ni kan. Ma yakfi fi tasawuril malzumi fakot. Lil jazmi. Dek, kerana nak wi. Cerak. Jazmi ni cerak, nak cerak. Bil luzuni bainahu di lazim di antaranya di antara malzum wa bainal lazim dan di antara lazim. Artinya kita tasawur sebelah lah. Ya saya kena tasawur lazim malzum. Ya marak kena tasawur dua belah. Artinya lazim bayi bimakna akhas ni kita tasawur sebelah lah. Tasawur sebelah tu geti cara geti sebelah lagi. Supaya kita katanya kal luzumi fardiyah. Ha, fardiyah. Listarasah ni artinya kita tak tahu fardiyah sol. Kita tak tahu fardiyah sol ya. Dengan tiga. Tiga tak nak tahu. Dia kerti. Fardiyah ni. Belah. Jadi kita tak tahu tak cukup gu. Aku tiga. Tak pernah tak tahu. Tak apa. Jadi kerti dengan cakap. Tak cukup gu ni masuk. Tiga, lima, tujuh. Kena otak. 아니 오빠 뭐 여래 리사나사 리컴사 보글레 리사비 아글레 행거기 뚜라 바티뇨 호바이 마나 아파신 이따 타사부스 블로 mana jom iaitu fardia cerita sabunnya tak cukup go oh geti tak cukup go ni nak bola aku satu aku tiga aku lima aku tujuh lagi berartinya satu tiga lima tu tak kena tak kena ditang ya pes belah atau bayin bermakna akhas tak kena berdalil dalil dak lah sebab nak sebut tu bayin ni dia tak berhajak ada dalil dah tak cukup go kita sebut tak cukup go kama tak berhajak ada dalil. Tak iya lah, kena tahu aku satu, aku tiga, aku lima, aku tujuh naik gig. Lek key lagi. Haa dah. Mana ni no? Fa'innal akla bimujar tatawri makna tali wawal malzo. Satu ya. Ya tatawri lazim huwa fardiyah. Dah. Tak nampak lah. Baik. Nampak sebelah, nampak sorry. Yang kedua pula, lazim bayin bimakna am. Tak ni akhas. Am mana no? Ma la buddha fihi min tasawurin. Haa, kena tasawur tua. Ingat dah. Lazim di bayi ni tak ada berhajat ada dalih. Coba dua. Bagaimana akhas, bagaimana am. Akhas ni tasawur sebelah. Tasawur lek malazum. Lazim tak kena tasawur lah. Jadi gambar. Sebut atas tak cukup gu, kena tas tiga ni atas. Tapi bagaimana am ni kena tasawur dua belah. Baru kita gambar. Tasawur lazim, tasawur malzum. Masalahnya misal ke apa? Sepertinya, kamu yang di kolam itu menyalahi kolam di kitabah. Ha, kale ni untuk buat nulis. Lazim ada buat kale tu untuk buat nulis. Tapi, kena tasawur Allah. Kale pun kita nak tasawur. Rupa kale ke sini, weh. Perbuatan nulis pun kita kena tasawur juga. Perbuatan nulis dah. Pasal ni, rupa tulis. Ha, kena tasawur wablah. Maka tasawur wablah ni lah panggil bayin di makna am. Sebut tu kalai untuk nulis. Kalai ni buat apa nak nulis kalai? Ha, lazim pada-pada kalai ialah untuk nulis. Jadi kita nak nak kata dua tu lazim malazum. Kita rapat waktu kalai menulis. Kalai menulis. Kena tasawur wablah. Nak tahu kalai tu? Ha, betul kalai macam mana? Kalai. Ha, kena mari lepas lagi tahu kalai. Nulis macam mana? Perbuatan nulis dah. Ha, betul macam ni. Jadi kena tasawur wablah. Apabila tasawur wablah, orang panggil apa? Bayi bimana am. Maka bayi bimana am pun tak kena berajak ada dalih. Tak ada dalih pun ni. Kalai untuk nulis. Itu pair lah. Tak kena berajak dalih ni. Tak ada lah kalai. Misalnya kalai untuk orang tu, hok gorik lah, hok nadih. Tapi biasa ni membeli tanda untuk menulis. Tapi kalau luzumul kolam lil kitabah. Panggil lazim situ bermakna am. Kerana apa? Pertamanya kita menetas tabu kalai. Yang keduanya kita menetas sebuah pula kitabah. Barulah kita boleh katanya kalai tu sebut tak kalai lazim dia kitabah. Aduh. Kalau tak tetas sebuah pula. Jadi dia tak nampak lazim malazum. Selain pun tak kena kalai. Ih, nasihat. Tak erti kalai. Kitabah tak erti. Tak boleh. Ha, ni yang panggil bayin bermakna a'am. Kena tasawur wablah. Akhas tasawur sebelah. Habis. Yang kedua pula daripada lazim tak ni. Lazim wairu bayin. Aduh. Wairu bayin ni. Iaitulah. Ma yahtaju fi isbati luzumi li wairi ila dalih. Ha, ni. Wablah tu. Kena. Kita nak isbat atau lazim dengan malazum ni. Duk. Apa lah? Duduk sekali. Benda lazim, benda melazum ni benda kena duduk sekali. Tapi berhajat atau benda duduk sekali kena duduk dalih. Masalah yang misal kata, kaluzumil hudus lil alam. Lazim pada baru tu bagi alam, dunia ni. Masih Allah panggil alam. Kan? Masih Allah panggil alam. Tapi kita nak tahu lazim pada baru. Baru ni benda ada mula. Tak ada dia. Nah, benda ada malahu bidayah. Benda bagi dia ada mula panggil kudus. Sebut terbaru bagi alam. Eh, dalil. Kalau tak ada dalil, fok lain pada Islam tu, duduk atas dunia tu, kodeng. Haa tu. Habis tu duduk berkilah tu. Lepas itu kena ada dalil. Kalau itu dalil, mana dalil? Dalil alam tu. Nak kata baru tu. Haa. Ja'an takula alamu mutagoyarun wa kullu mutagoyarun hadisun. Haa tu dalil tu. Dunia ni ubah tiap-tiap nak ubah tu baru likai nasilah ila annal alama hadisun. Supaya kita nak tahu kata dunia tu baru, berarti kena pergi dalih. Kalau tak pergi dalih, jadi tak nampak. Tak nampak tu dunia ni baru, tak nampak. Jadi nampak dunia koteng. Setengah-setengah orang kata dunia ni. Sama cak dunia ni sejauh kalor. Tak ada orang jadi. Sebab itulah kita nak kata dunia ni baru, nak ada dalih. Maka berhajat tu hudus. Dilalah apa luzum hudu bagi alam ni. Orang panggil ghairu bayyin, tak nyata. Maknanya tak nyata. Berhajat kepada dalih. Itu panggil tak nyata. Berartinya kita nak tahu dunia baru ni. Dalih. Satu dalih tu. Alamu mutaghayyarun, dunia ni berubah. Tiap-tiap nak berubah tu baru. Tu baik nanti jauh harinya. Alamu hadisum. Haa. Fish. Kat tu. Maka ulama matik gapo you don't know. Hada wa fa'al hada istara hada wa istarata manatika fitilala iltizami ma an yakuna lazim zihni bayyin bi makna akhas. Ha tu be ego. Pecahnya tiga bab luzum ni, pertamanya lazim bi makna akhas, lazim bi makna am, lazim wa rubayyin. Tapi ulama matik bisa ya, iaitu lazim bi makna akhas. Baik bah. Ataupun lazim bi makna am, lazim wa rubayyin, ulama matik tak ada bicara. So, macam tadi, sikit lah. Tak ada berat lagi tu. Kalau macam cara berlaku, berat ni. Jadi, so ya, baik. Iaitulah, lazim bimakna akhah so ya. Ulama mantik, mari duduk bahan panjang lepas. Sampai dia kata ni. Dah. Ishtar manatikah fitilalah iltizamiyah ni. Ayyakuna lazim zihniyan bayin bimakna akhah. Sama atau lazim tu zihni saja atau korik ma'an takdirah. Ada pun bimakna am, bugai rubayin, ulama mantik tak ada cara. Nggak marah. So, tu lah. Sebab tak ada kot dilalah. Dilalah himik so, ya. Ada banyak-banyak tu. Dilalah lagdiyah wa da'iyah. Ha, dilalah lagdiyah wa da'iyah so, ya. Ada kot lain, tak cara. Nah, deh. Ha, kalau tak cara laku, you buka kitab sekarang ni. Sebar lagi lah. Kalau tak cara laku tu. Habis kat tu lah. Habis lah, tak kat tu. Nggak marah. Dah. Aku satu dah. Lek satu tak apa lah. Lek satu je bukan. Hot air one ni bukan hurai. Satu dah. Haa dah. Haa syarat nak lazim. Haa syarat je kata. Syuruh tu dilalah. Syarat nak lazim. Haa dilalah istizamiyah. Haa syarat je. Yang pertama syaratnya ni aklan dah. Ya syarat tu tengok aku satu bawah. Dah. Mata tu sarah dah tak ni. Lepas tu. Mata. Dah. Cuma kita nak panggil hak hasyah bawah ni. Yashtaritu fitlilala iltizamiyah luzumul akli. Ha, kena akal, kira bahasa akal. Ataupun urfi. Urfi ni apa ni? Urfi ni ala ra'i musannih. Ha, tu waktu pun dapat musannih. Berartinya hak urfi ni, jadi orang wak itu jadi yo. Yo apa? Yo ektirak lah. Tengok dah. Ima aklan tengok di syarah dia. Jadi syarat dilalah iltizamiyah ni kena akal. Kira akal iaitu lah kaluzum bainasnaini wazawjiyah. Lazim di antara dua dengan cukup gu. Berartinya kita kata cukup gu tu kena tahu dua tak. Cukup gu ialah dua. Eh dua tu cukup gu. Haa. Maka tu kira akal. Akal macam tu. Akal kita pun kira gitu. Jadi terima akal. Haa tu panggil terima akal. Makul ni. Haa panggil terima akal. Fa innahu bihasabil akli. Kira ayat kah? Haa dah. Wala yashtari luzumil khari. Haa, ia ada syarat. Khari, ada khari. Boleh tengok di luar ke. Tak boleh tengok di luar ke. Ia tak lazim gitu. Honyonya. Ni. Akah. Wishiro ini nampak ayat kah. Sebab kita cukup gu. Akah kita nampak je. Walaupun di luar nampak tengok. Tak nampak tengok. Boleh tak kira dah. Dia tak kira luar. Dia kira ayat kah. Sebab mantik ni memang akah. Ha, ada asasi dia. Au urfan. Ha, super kata. Dan begitu juga, ya misal lagi. Fa innal amal, dia kata. Menunjuk kata, basar. Buta, menunjuk kata, buta tu menunjuk kata, melihat. Hak tu apa tu? Hak tu kira akal. Sebab kata, buta dengan melihat ni, kalau boleh luar, tak boleh pergi. Orang buta, dia tak melihat. Orang buta ni tak melihat. Ya ruang tu benda dik, benda lawe kan. Benda lawe nak hipung satu benda tak leh. Buta, buta tak buta, tak lagi. Dia tak buta. để tao út tổ đó à yếm nó có đánh ngõ lá nghe chơi vậy này thì để út tổ người ta út tổ đó tapi pada kira akka boleh kita nak perhatikan dia tu tak buta ikut nak napaknya buta ada kira akai boleh duk dua tu ingat ni di andahu ada mubasar tak napak lagi ingat tu amma misya ni ayakuna basira dia tu melihat berartinya dah fayaku nu basar maka napak basar lain tu laziman lil aum dah daripada buta melihat dengan buta tu fizih ni pada zihin saja. Soalan kata tak nampak tengok ni. Tak nampak tengok ni. Daripada orang kelakuan dia tu pesen nampak tengok. Masalah orang ni. Pesen kelakuan orang ni nampak tengok dengan tak nampak tengok. Ha ni. Amma misyak ni daripada kelakuan dia. Kelakuan orang tak ni tu. Orang lah. Misalnya kita nak kata batu. Batu kita kata buta pun dia. Buta tak. Kita tak boleh kata batu. Batu bukan pesen kata nampak tengok. Bukan kata buta dengan nampak tengok batu. Kenapa tak? Amma misyak ni gini. Kita nak berkata amma misyak ni daripada kelakuan dia. Dia kelakuan buta dengan tak buta. Okey. Ataupun menata masalah hayawan. Kita kira hayawan. Semua hayawan, kelakuan dia buta dengan tak buta. Tak kalau kata macam tu dah. Faya ku nubasar. Iaitulah. Melihat. Tengok. Tengok. Lazim dia bagi buta. Fizih ni pada keakai. Pada tak buta. Nah, tak buta kena boleh duduk di mana boleh tu di mari. Kenapa? Nah, kena buta tak buta ni duduk pada orang. Boleh duduk pada orang dua tu. Buta kali buta dia tak kali buta dia tak nampak. Nampak tak? Kali basah dia tak oh deh. Kalau melihat dia tak buta, kali buta dia tak melihat. Berartinya kira pada akal ya. Boleh boleh tu di mari tapi pada kharij ma'a mu'an mu'an apa mu'anadah bainahuma fil kharij serta dua tu tak boleh duduk sekali pada kharij. Padahal kita nampak oleh uang ni tak boleh duduk sekali. Dia orang melihat, dia tak buta. Dia orang buta, dia tak melihat. Dia nak duduk sekali, satu benda tak boleh. Tapi pada akal kita boleh duduk sekali. Haa, dia sampai dia katanya kira ni akal saja ya. Kori tak ada kira. Masalahnya syarat nak terlazim. Ilalah iltizamiyah ni hanya pada akal. Kori ada syarat. Al-urfan. Uruf. Kaluzu milgais. Lazim daripada apa? Ujah. Warni uje, warna nabat, iaitu dah tumbuh eh. Uje tumbuh eh. Lazim pada uje tu tumbuh eh. Dua tu tu bihasa bila uruf fi uruf. Boleh macam tu? Uruf. Nah, tapi wa'lang je kata kena. Karena apa? La bil asli. Bukit kira akal. Karena apa? Tak boleh kira akal uje dengan tumbuh eh. Dia tak aku tak kalau. Boleh kata uje tak ada tumbuh. Ada. Akal kita boleh timur atau uje u lebat. Pakai tak tumbuh. Boleh. Boleh. Ha, kira akalnya mungkin kata lazim pada uje tu pakai tumbuh tak. Tak pasti. Tapi ia tanya. La bil asli tak ada kira akal. Cuma kira uruh. Kebanyak kira macam tu. Uruh lama banyak kira kalau tumbuh uje ni subuh lah pakai. Biasa. Dah. Uruh kira macam tu. Tapi boleh. Uje tu uuuh. Sampai kebos pakai akal. Tumbuh habuh, mapuh, pergi pakai parokong ke apa, macam tu lebat dah habis mapuh. Subuh kau mana? Ha, kira akal tu boleh. Tapi tu boleh uruf. Ha, dah. Wa'lam. Ya, dia kena. Annal ihtibalu zumi khu. Ha, dia kata. Khonin. Khonin ni urfan atau urfan ni pendapat musnah kita tatazani. Iaitu wa'at matah. Tapi orang wa'at syarah ni, dia pergi ihtirah. Ya, dia kena. Ihtibalu zumul urfi ni keluar tu daripada ilmu mantik. Bukan imam mantik macam rodok. Syarat lazimnya ialah kena uruf. Bukan. Maksudnya ni. Boleh buat syarat kata bukan imam mantik macam rodok. Kata ni. Iktibar luzum urfi huru. Huru ju anifah ni keluar daripada imam mantik. Kenapa? Fa'innal luzum. Dah. Hak lazim tu diwak iktibar indal muhakikin. Di antar. Di sisi ulang mantik hak kuat. Hak ramah. Dah. Ialah luzum bayin bimaknal akhas. Satu ya. Adapun walaisa luzum bayin bermakna am. Hak urfi tu luzum bayin bermakna am. Luzum bayin bermakna am ni pula mematik tak ambil cara. So, ya ambil cara. Tapi tu lah orang buat syarah iaitu lah kubaisi ni. Syarah bagi mantik yang tanya yang ikhtirak lah. Tamu sunnah itu tak tazani. Jadi soalan tak tazani ni yang menjalani Ada juga pendapat dia, bayin pi makna am, ulama matik ni cara. Padahal di sisi ulama matik lain, tak. Ulama matik lain, hanya bayin pi makna akhasa ya, hak ambil cara. Hak am ni seolah tersikit sangat. Tak ada, tak ada cara ulama lain. Tapi itu musuh yang kata, kuru je, hanya depan ni. Buat tu baik. Badannya urus ni tak lah. Urusan ke syarat lah. Bukan syarat nak iltidam. Hanya syarat hak-hak muhakim ke apa? Aklan sok lah. Urfan tak? Habis tak kata tu. Tak kata tu? Habis kata awak keluar eh. Ya roh musonah iaitu tertazani. Dia kata, annal ma'na luzum khoriji. Dia khoriji imma aklan imma urfan. Ada. Fima ya roh hubaisi. Hubaisi awak buat syarat. Annal luzum ukhir wa iroh muqtabar. Tak buat kira. Hubaisi kata, luzum urfi ni lah. Tak buat kira. Dia kata. Kena, kena dia. Kena tu orang ramah ke. Muhakiki ni orang ramah. Dah. Jumhur nak main itulah. Walai saluzum bayin bina am muktabat. Ya tak ada. Ada kira saluzum bayin bimakna am. Tak buat kira pada ibu mantik. Lebih-lebih lagi nyok urfi lebih lagi. Sebab tu. Dia tak kata. Habis itulah. Ulama mantik. Mati kata. Kuayara anna luzum urfi ni kata. Luzum urfi ni muktabat indah ulama ilma'ani. Ilmu balaga. Aduh. Habis tu ilmu. Kena tu pergi-mari. Kita nak sebelah. Tinggal sebelah tak lagi. Bah kita nak panggil lebar luzum bi makna am ataupun luzum bi wairu bayin ni ilmu balaghah mik cara. Ilmu mantik mik so ya. Bayin bi makna akhas. Adapun hak lebih lagi tu ilmu ma'ani mik cara itu balaghah. Insya-Allah nak ngaji pangaruh ada balaghah. Ada. Nah, tu ilmu tu mik cara. Kalau kita nak panggil lebar kan mesti gapo nak panggil lebar huraya tu kita tengok dekat ma'ani tak balaghah dah. Ha nak ngaji satu ilmu pula. Ha, tak sudah matik, tak sudah juga. Matik satu ya cara. Iaitulah, bayin pi makna akhos. Ibu dilah itu bak lazim kok. Pi lazim, ibu ma'ani bahabak ni. Matik bahabak ni. Satu benda ya, bak luzum so ya. Tapi ya, becek. Ha, ni mengenai ilmu. Kita kata nak ngaji satu ilmu, nak tinggal satu ilmu, tak lagi. Kita mada, tak cukup. Sebab itu kita, kadang-kadang kita kecek yang menyalahi, kita ngaji matik, tak kalah dah. Kita kecil istilah matik ni, kadang istilah matik kena tupai ilmu, kena tupai ilmu lain. Sebab kita ni pandai-pandai yang tupai tu. Jadi, tak kena. Kita kena pergi mengaji pula ilmu ma'ani. Masalah kita nak tahu, bayin di mana am, gapa dia. Atau, itu wayu bayin, gapa makna dia. Kena ngaji ilmu ma'ani ni, balaloh ni. Haa, dah. Hanya dia nak barulah kita boleh masuk ke mana. Boleh kecil start. Nak kecil banyak yang baru dah. Haa, habis. Tak kena. Jadi muson ni, jadi orang buat syarah katanya urf ni tak apa pandangnya dia. Hanya urf ni masuk dalam ilmu ma'ani dibahas. Habis. Cuma dia kata wa ka'anna tastazani seolah kata tastazani tu tabi'uhum dia kata dah. Dewah dah, dewah sikit ni. Muka dia boleh himo tu. Dia kata luzu urfi ni ulama ma'ani mik cara. Tapi seolah kata tastazani mengikut ulama ma'ani tu. Ha ha gitu. Seolah tak mik capuk ilmu ma'ani ni gibuh ilmu mantai. Haha, itu pergi. Tak ada. Oh, lemak. Lemak nanti. Salah zumbai. Nah, ni dah sebut tiga. Di lalah mutabakah tadi, iaitulah. Lapar dengan benda, kamu tumbuk. Hai. Di lalah hayat unu natik, kena tak insan, kamu tumbuk. Apa ni apa? Mutabakah. Di lalah natik, kena tak insan. Apa ni di lalah tanamu? Kenapa? Sebut natik so ya. Tapi kena tak insan. Padahal sebut tak insan tu syarat ke apa? Takrif ke apa? Hayawan tu natik. Tapi kita disebut tu natik. Oh, kita kena dilalah. Tak ada mun. Dilalah. Lepas tu intizamiah tak ada lah. Boleh, boleh nulis, boleh baca. Tak ada ini syarat dia tu. Menunjuk kata kena tahu ke. Sebut tu pandang nulis, pandang baca. Tak lagi kepada lembu kubah ramai. Hanya manusia. Ya? Oh, tanya. Tak langsung. Ataupun iltizam. Habis itu. Lepas tu dia nak kira tiga tu. Tak ada mutabakah. Tak ada mun. Salah tu. Dia tak kena. Wayazimu huma. Tak ada lah pada mata. Tak ada. Dah. Huma klik mana? Tadamun wal tizam. Klik itu. Dah. Mutabakah walau takdiran. Tak ada tu. Ya tak ada lah. Dilah lah tadamun tu pada hakikat dia. Ya. Sebut kata insan. Dah sebut ternatik. Kena tak insan. Berartinya dilah lah apa tu? Tadamun. Setengah lah. Setengah lah. Sebab insan ni kena hayawan tu natik. Tapi kita disebut natik so. Ataupun kita disebut hayawan so. kenapa insan pada hakikat tidaklah tadamun tapi pada makna mutabaqah dah habis itu wayazibuhuma mutabaqatu lazimlah kedua iaitu tadamun dan i'tizaz mutabaqah dah maknanya no nanti pada hakikat tidaklah tadamun bagi pada makna hakikat dah mutabaqah dah iaitu lah buat tanatik ni tak lagi kau ada lembuh barang baik hanya natik tak insan cuma tadi ke insan tu nah tu tapi pada makna yo mutabaqah dah walaupun tak ada mu pada hakikat tapi pada makna mutabaqah begitu juga iltizam sebut kata pandai menulis pandai baca boleh terima boleh apa boleh terima ilmu boleh terima tulis boleh terima pandai menulis teh ya asal manusia ni lahir kada ejahi duk tak duk yang besar-besar lama-lama, panah baca. Panah baca tu. Boleh terima panah baca. Boleh terima panah nulis. Boleh terima panah berlaku segala ilmu tu. Dengan insan. Orang-orang dilalah iltizam pada hakikat. Tapi pada makna, kita bakal dah. Sebut kata panah nulis, panah baca tu nak tahu. Kena tak insan. Kita tak lagi pada lain orang insan tu. Kita tak lagi ada lumbu kubah ramai. Sebut sama panah baca. Oh, okey. Pandang menulis. Ha, okey. Haa, tapi itu dah. Pada hakikat tak lazuh. Tapi pada maknanya, mutabakoh dah. Sama tumbuk dah. Itu mutabakoh, sama tumbuk. Berarti nanti makna dengan lafaz tu sama tumbuk. Tak boleh pergi dekat lain semua mutabakoh. Tak boleh pergi kepada benda lain. Sebut kata pandang baca pandang menulis. Ya, tak boleh pergi kepada lumbu kubah kami. Hanya manusia. Ya. Haa, tu habis dah tu lah. Wala'aks. Tidak sebalik. Maknanya ni. Kita nak katanya dilalah mutabakah, dilalah tadamun tak leh. Betul leh? Hayawan insan ialah hayawan natik. Hayawan natik dengan insan apa? Dilalah apa tu? Mutabakah. Sama tumbuk. Insan, hayawan natik dengan insan ni, dia tak boleh pergi makna lain. Hanya insan so, yang panggil mutabakah. Kama dia, kita nak katanya dilalah mutabakah, ialah tadamun tak leh. Pada hakikat mutabakah, pada makna pun mutabakah juga. Dia tak boleh pergi kata mutabakah. Pada hakikat mutabakah, pada makna tadamu, tak lagi. Begitu juga apa? Apa? Dila, kita nak kata dilalah tadamu, tak lagi tak? Insan, hayawan natik, dilalah irtizah, tak lagi tak? Pada hakikat mutabakah, deh, insan, hayawan natik, pada hakikat mutabakah dah. Tapi pada makna pun, mutabakah juga. Tak lagi pada tadamu, dan juga tapi wala, aks. Tak lagi buat sebalik. Tak lagi buat sebalik. Maksudnya itu habis. Tak lagi dah. Abi dah kamar dia tengok dia kata kena. Kamu tak ada apa situ. Aku satu je dilalah ada tiga. Dilalah mutabakah dia tak ada muni. Mutabaki apa tu tak ada muni. Ya istilah. Ada mata sulai mata. Dilalah lah tu lafzi alama wa apakah. Ya ada unana dilalah tu muna apa. Buat apa mutabakah. Wajud uhu tak ada munan wa malazim fahwal fahwal tiza mu'ay fahwal tiza mu'ay hai'an nab ai oke ayat ne kila il apa annabi atulain tak ingat itu tak ingat apa ni anna kedok itu bi akling tapi ada kelima lagi nah tak apalah cerita dah tak tu tengok mate sulai mate indo mu faham habis tak tu dah sini lek wah ni tak tu habis dah bak dilalah bak dilalah dengan mak banyak maknanya habis tahu ni. Kita habis sikit gila. Lapar. Kita nak baca tu kalau ada masa kita nak baca tu cuma nak oyak kita halu tu. Lapar deh. Semua lapar di dunia ni. Deh. Super ni, super matik ni nak bahas. Lapar itu gambar. Sebut tak lapar. Alfa segala lapar. Ia katanya lapar tu ia tak ada dua. Kalau lapar tak ni susung lapar ni kita pergi paham makna. Dah susung lapar tu dah. Juzuk bagi lapar tu jadi susung pada lapar tu jadi kita paham makna. Panggil lapar murakkab. Susung beberapa-rapa. Murakkab tu pula. Lapar murakkab tadi kita susung lapar banyak lapar. Dia panggil murakkab. Ini kalau kita sebut nama, tadi kita sebut nama. Murakab ni pula ni dia katanya ada dua. Kadang murakab ta. Sepenuh. Jadi murakab ta ni ada. Jadi kita susun lapar tu jadi peh makna. panggil murakkab ta jumlah panggil kalam di sisi tu nahwu al-lafzu al-murakkab al-mufidu bi wad'i zaidun qa'imun anti panggil apa murakkab ta ini nahwu ini sakok nahwu sikit murakkab ta tu ada dua pula dia ada khabari ada insya'i khabari insya'i di antara kalam mufid iaitu tu nahwu tu kalah wujud dah ada dua best ha kita di sini tu lapar ada segala lapar ada dua murakkab murakkab kau susun daripada segala lapar tu jadi segala lapar apakah tak susun apa panggil mufrad dua dah jadi tu baik lapar jadi dua murakkab mufrad sama dia hok murakkab itu gitu murakkab tu murakkab ni ada dua murakkab ta maknanya murakkab ta jadi apabila kita susun lapar tadi tu orang dengar faham apa panggil murakkab ta yang kedua pula kita susun lapar tu juga orang panggil tak faham apa panggil murakkab na is susun lapar ni lapar daripada lapar kita susun tu tak reti apa panggil nanti kalau reti apa panggil ta ta tu ada dua pula tengok di jadual kita faham kita sudah jadual mana jadual ni tengok lapa ada dua dan muka tiga ada dua dan kita nak urai ada dua tu. Lepas kita baca sarah ya. Dah. Kalau kita baca salah tu, kita minta apa? Lapa segala di dunia ni. Tak ada taksi pada arak tak ni. Segala dunia ni, hak ni dah hak ngaji. Dah. Ada dua. Lapa ada tu murakkab dengan mufrad. Gapa murakkab? Iaitulah segala segala susun daripada tak ada makna dia. Hak kita nak susun. Zaidun ke makna, ko'imu ke makna. Susu pok luar tu, zaidun ko'imu arti. Panggil pun murakkab tam situ. Lepas kalau kita tak susun lapar tu juga, kita tak nak susun. Panggil mufrad. Ko zaidun seko, asing jaga dia. Ko'imu seko jaga dia. Tak nak susun. Hak tak nak susun. Panggil mufrad. Murakkab tak ni tu pula. Kalau kita susun tu, okey pehe. Ya, sunu suku alaihi, okey pehe. He. Nah. Zaidun ko imun nama Muhammad ko mak itu. Nah. Zaid diri arti apa ni murakkab. Ta. Nah. Patu susung lah. Susung murakkab tapi ni tak erti. Aduh tak erti. Susung ni tak erti apa ni murakkab nafis. Ah dah. Oh ni nak ni. Patu tam tu pula cakap dua. Tam khabari, apa dia khabari? Hok wibek dah sebab kata use Zaidun ko imun. Ta. Tapi cuba uwa khobari insya'i. Gapa dia khobari? Khobari ni benar kita boleh. Benar jumlah khobari. Apa tu? Murakkab tam tak di tu. Boleh mengatakan Yusuf diri masalah. He. Tapi lapa Zaidun ko imun tu kita boleh kata sungguh. Boleh kata paham. Dulu ni mau ayat kita Yusuf. Okay. Yusuf hari masalah. Ayat kita. Yusuf hari dah weh. Heh, panggil apa? Murakkab tam. Lapa Yusuf mari tu nak sebuah kita ngaya tu. Kita boleh tanggung. Sungguh faham. Lagi sungguh boleh dipaham. Ha tu. Boleh hadis sungguh boleh dipaham untuk panggil murakkab tam khabari. Boleh disungguh boleh dipaham. Ma yahtamil sit wal kazib li zatih. Ha tu panggil boleh tanggung faham. Sungguh faham. Yusuf mari, faham tak? Faham. Lepas tu, boleh disungguh. Boleh dipahal. Yusuf mari tu. Orang panggil apa? Khabari. Ada. Lepas tu, bagai tak boleh kata sungguh bahal. Misalnya kita kata, mung di mi'ilah tak? Faham tak? Faham. Mung di mi'ilah dapur tak? Misalnya hidayah di mi'ilah dapur. Faham tak? Faham. Lepas tu, tak boleh kata sungguh, tak boleh kata bahal. Saya datang di mikilah buat dapur tak faham. Saya tak lagi gitu. Sungguh. Saya tak lagi. Dia tak kata sungguh tak kata faham. Okey. Panggil murakkab tam insya'i. Ha, tahu tak? Murakkab pehe. Murakkab tam iaitulah benda kita pehe. Tapi boleh boleh kata sungguh. Boleh kata faham. Apa lagi? Khabari. Hak tak boleh kata sungguh. Hak tak boleh kata faham. Apa lagi? Insya'i. Lepas tu mantik mik mana? Mantik. Ya itulah mantiknya mik murakkab khabari. Murakkab tam khabari mantik mik cara. Adapun murakkab tam insya itu ulama balaghah mik cara. Lama balang kau baca kau. Maksudnya kalau kita tak tahu ini murakat insya' ini baca mana. Kan cuman kau. Masih tak ada. Masih hanya muratan khabari ya. Iaitulah benda boleh kata sungguh bahag. Hak tu ya. Ataupun hak tak boleh kata bahag, tak boleh kata sungguh tu. Ulama balang kau baca kau. Alumik. Berarti kena ngaji kacir dua sedap. Di balang kau tak jadi mati. Sedap. Boleh tahu belakang. Semua leh lapar leh le dunia ni kita boleh tahu baik. Sama ada perokat, utang, khabari, insya'i boleh tahu baik. Kalau kita ngaji mati aja kita tahu khabari so. Insya'i tak tahu. Habis pula, hak tu belah letak. Belah letak kita pahit makna. Sebut ni mahu sebut satu jumlah kita kerti. Habis. Ji sebelah letak kita tak kerti pula. Susun dah tak kerti. Oh, payah. Tak payah. Ada. Layah sini suku amat ni tak payah. Pertamanya taki dusani bitkoidul awal. Sepertinya sifat mausu. Yusuf yang alim. Tak kerti. Tak kerti. Jadi sifat mausu lah. Nampak tak? Sifat mausu. Zaidun alimusi. Yusuf yang alim. Ini tak kerti. Kalau Zaidun alim tak kerti. Datanglah Zaid yang alim. Berarti Zaid ramah masalah. Okay? Zaid ramah. Tak tahu Zaid bagaimana. Kau mari. Kita berkata. Zaidun alim. Zaid yang alim tu mari. Zaid yang tak alim tu mari. Masalah. Berarti kita wajah. Semua itu adalah sifat mausu. Erok tu nak untuk panggil sifat dengan mausu. Zaid dengan alim. Tak kerti. Susun tak ke? Susun daripada sifat. Mausu dengan sifat. Tak wahir. Nakis. Ataupun wairu takijiti. Wairu takijiti iaitulah mudah-mudah fu'ilat. Abdullah. Jami'atul Azhar. Tak kerti. Kapa. Nak yang kapa jami'at Azhar. Jami'ah mudah. Azhar mudah fu'ilat. Abdullah. Hamba tu hai. Abdul mudah. Allah tu mudah fu'ilat. Apa ni? Wairu takijiti. Berartinya hok nak ijarwa sifat mausu. Untuk dah berilai. Tuk nahu lah. Kuk nahu. Lepas tu, dua ni kat mana? Kat mana matik mek cara? Matik mek cara ialah hak takidi. Nakis takidi. Berartinya, matik tak so, ia mek so. Sebab tak adilah. Matik mek so, ia tak so. Belah lek murakab, hak tam, ia mek khabari, ia tak insya'i. Belah lek murakab nakis ni, ia mek hak takidi. Kalau ada tak kiri, tak. Jadi itu ilmu balai lah, baik cara. Kalau tak kiri. Kalau tak kiri. Kalau tak kiri, baik cara. Habis, tak terlalu. Ramai tak ni? Cara mati susun dia. Merokak tak kiri tu. Habis tiga tenok. Walladiyah yuhim. Iaitulah yang penting lah ulama mati. Min hazil aksan daripada bahagia semua tu. Ialah murakatan khabari. Biasa murakatan khabari. Kenapa? Li'annahu yuwassilu ila tasdika. Untuk sampai kepada bak tasdik kita ngaji. Bak tasawu tasdik. Bak tasdik kita ngaji tahu. InsyaAllah kita ngaji tahu. Wal murakab nakis takidi ni. Iaitulah hak nakis ni. Iaitu li'annahu yuwassilu ila tasawura. Bak tasawu yang mana kita berbahas. Bak tasawu insyaAllah kita ngaji kuliah komsah. Bak tarik. Bak tarikh dia lakin cara kita nak buat tarikh satu benda pasal mana. Kuliah khom satu gaporio. InsyaAllah kita bahas pada ni. Kuli juz'i. Kenapa kuli? Kenapa juz'i? InsyaAllah kita bahas. Ada. Ada kuli juz'i lakin ni. InsyaAllah bingung rupai ke kena. Saya ingat selepas dah ni. Belah lagi mufrak pula. Mufrak ni tak ada kosak. Kenapa? La yaksub bi juz'i di lalah. Tak ada kosak kata juz'i di lalah. Ala juz'i makna. Berartinya. So tu mustaqil. Bebas daripada dia. Mufrak ni kadang-kadang yang katanya kalau berhajat kepada masa. Oh, panggil kelima. Kalau tak nak, panggil PE. Sekarang lah. Mufrak ni, dia tiga yang kata. Kait dengan masa, oh, panggil kalima. Tuk mantik, kalau lagi tak nak, panggil. Kalau tak ada kait dengan masa, panggil iseng. Dia mantik, dalam nak, pun iseng juga. Kalau tak ada sakut apa, tak ada mengidi, tak ada makna apa, atau ni aksa. Kalau tu nak apa ni harah. Tak pula lah. Isai baik harah juga. Mufrak ni kelima. Mufrak lain mantik dalam nahu panggil kelima. Gambar eh? Mufrak ni panggil kelima. Murakab di sini, nasbuh mantik, nasbuh nahu panggil kalam. Gambar eh? ilmu tulok ya. Tahu benda tulok ya hidayah dah. Tapi bahasa ilmu dia cara tukar istilah. Istilah ilmu ni kaitan ni. Benda tulok ya dah lagi. Itu pergi kemari. Ilmu ni itu pergi kemari. Ya, ya, ya, ya, ya, ada hubung kait kemari ilmu di antara ilmu. Kita kata nak ngaji satu ni, tak nak ngaji lah, ilmu lain, ya, tak lagi. Tak lah, tak kerti, tak kerti masuk. Ni kena, ni tu pernah tak sikit-sikit. Haa, mu juga kita ngaji dah tahu. Nah, kalam. Kelimah. Kalam murakab. Mufrad tu kelimah tu lah. Mufrad tu pula tu pecah ego dia katanya kalau kait dengan masa kemarin kalimah dari mantik. Dalai nahu panggil pe'i. Dari mantik panggil kelimah. Ni dia ada ni. Wahuwa ini setakallah ma'adilah lah bihayati ala ahadi. Haa, tengok. Tengok lihat sana dah. Haa, lihat sana tu. Eh, dia kait dengan masa dah. Wahuwa ini setakallah ma'adilah bihayati ala ahadi azminah ya dah. Ya, muka uluh milah dah. Dah, kalimah tu panggil kelimah. Kalau tak kait dengan masa, panggil ismun. Panggil iseng, iaitulah iseng. Nah, apa iseng, mantik ke iseng. Wa illa, kalau tak ada menunjukkan makna diri dia. Berarti kena tupai orang. Okay. Kalau panggil harah, tu nahu. Tapi boleh mantik dengan apa panggil? Ada. Ah, ingat dah. Kelimah. Kelimah ni kena tak panggil. Iseng kena tak iseng dah. Ada kena tak harah. Bish, tak kata tu. Habis kat tu. Wailah, maka matik ambil cara habis. Matik dalam semua segala isim fi arah ni, matik ambil cara habis. Nah. Habis, tak kata. Ha, tak kata lah. Nah, berartinya cara ni, kalau ada matik, tak kata. Matiknya dah. Ha, pergi pulang. Siapa mufrak tadi? Ni dah bahagian mufrak ni, mufrak yuk. Tunggu mari pulang. Lapan mupurak tadi sama ada kelima, sama ada iseng, sama ada adat. Tiga-tiga tu tu. Kalau tiga tu munyuk tanamu tetap, nama cerak. Benda ni munyuk tanamu orang yang cerak. Orang panggil alamun. Yusuf. Masalah iseng. Dah. Tapi cukup tahu orang tu. Orang panggil alam. Dah. Panggil alamun. Wabidunihi. Kalau tak ada cerak tak nama tu eh. Misalnya Yusuf ni tahu ke tu. Tak diri misalnya. Kau Fauzi. Ha tahu ke ni? Fauzi. Tak ada. Tak boleh hitimah ke lain. Wabidu ni kalau tak ada cerak. Tasyakusihi ni cerak. Maksudnya cerak. Tak nama tak cerak. Oh. Yusuf ni. Orang ni nama Yusuf. Orang ni nama Muhammad. Orang ni nama Allah. Ha tak panggil alam. Kalau ni nama tak cerak. Nama juga. Tapi tak cerak nama seorang mana. Orang panggil apa? Mutawatik. Panggil mutawati pun. Apa mutawati pun? Intasawat afrodu jika sama afrod. Dia sepuluh kata insan. Insan ni insan lah. Apa yang paling ni? Insan. Buat tak insan. Tapi tak ada cerak weh. Berarti sebut tak insan, afrod yang bawah tu banyak. Insan, sebut tak insan. Apa insan? Marina Dolloh, Muhammad, Ismail, Yusuf dan lain ni. Kau boleh kata insan. Maka lapa insan tu panggil apa? Lapa iseng. Lapa mufrad. Lapa iseng. Dan yang lagi pula, mutawatik. Tahu tak? Insan, tiba murakat tak murakat. Tak murakat. Panggil apa? Mufrad. Insan tu juga tiba menunjuk tamasa. Okay, tak menunjuk tamasa. Tak menunjuk tamasa. Panggil iseng. Lepas tu insan tu juga makna dia tu. Maknanya. Insan Yusuf mamak mak eh banyak lek wah dia tu. Akhrak dia bawah tu banyak. Nah, ai panggil apa? Mutawatti. Nah, aku tak faham ni, tak ada nah. Nah, aku tak faham. Nah, ni bahasa isim bahasa tak kata lah. Makrifah nak kira tak kata ya. Tapi mari matik yang istilah lah mutawatti. Intasawat afrodu sama afrod dia. Artinya sebut tak insan Yusuf sama dengan mamak. Mamak sama dengan mak eh. Mak eh sama bakar. Sama kok ano? Sama-sama kata semua tu insan. Ah tu. Wa musyakki. Ah, lapa tu lah juga tapi berlain ni. Inta fawat. Jika berlain ni. Masalah. Sebut kata ada. Ataupun nur cahaya. Nur. Nur ni lafa apa? Mufrad. Nur klim apa? Klimoh ke iseng ke ndak? Iseng. Nah, nur cahaya. Tapi nur sebutan nur tu lewat pura banyak. Cahaya tangi, cahaya pelita, cahaya banyak. Tapi le antara afrok dia tu berlain ni. Gambar tak? Nur juga. Tapi le afrok dia berlain ni. Kenapa? Sebab kata cahaya tari dengan cahaya pelita ada kuat. Kuat cahaya tari. Tapi cahaya juga. Cahaya apa lagi? Cahaya pita gah. Dengan pita ni. Ha, kuat pita ni. Semua pita gah, pita ni, tari. Semua-semua tiga tu panggil nur. Ada nur belakang. Tapi nur tiga kali tu ada lebih kurang lagi mari. Gambar tak? Nuk tari ni lebih kuat daripada cahaya ni. Pita ni lebih kuat daripada pita gas. Maksudnya ada lebih kurang dari cahaya tu. Maka 8 nur, orang panggil 8 musyakik. 8 nuksa tu. Kenapa? Kerana afrok dia tu ada lebih kurang lagi mari. Ha, ni mantik bahan ni. Cara mikir lah kau tu. Buatkan nur. Habis tu, dia sakut kan tau? Dia sakut kita ngaji bak ke Tuhan ni. Misalnya lafaz kudrat. Boh kita ada kita lebih tak tahu. Tuhan kuasa. Kita kuasa juga. Lepas tu ni main hujung. Ha? Kalau itu Tuhan pun makhluk. Ha, kita kuasa. Misalnya untuk baca, untuk pokok, untuk buat. Kita kuasa. Tuhan kuasa. Kalau itu kuasa. Makhluk kuasa Tuhan kuasa. Ha, kalau itu Tuhan pun makhluk. Masalah. Ketiknya, dia tak reti. Kuasa di situ. Musyak. Tik ke, murotih ke, saya tak kerti. Artinya orang kata super tu, orang tak kerti. Orang tak kerti mantik. Kalau kerti mantik, dia kerti. Kata kudrak ni tu, lapa musyakik. Artinya kuasa Tuhan ni kuasa tam. Kuasa sepuluh. Innalah kulisya inkondik. Kuasa tak ada pilih sekat. Kuasa. Kuasa mutlak. Tapi kuasa manusia, highway ada yang tak kuasa, ada kuasa. Tapi itulah kuasa. Nasibah kudrak di left, dengan kudrak di abdi. Apa ni, nasibah lapar tu. Tapi musyakik. Baik tu kalau orang di masjid ni, tak apa lah kita tahu. Kalau tu, kok mana Tuhan tu? Ha, Tuhan tu kita pun ada. Ha, wujud. Lapa wujud di Allah Ta'ala. Dengan wujud di makhluk ni, lapa wujud tu. Maksudnya apa? Lapa musyakik. Dan kerana wujud Tuhan ni, wujud bila tak ada mula, tak ada kekal selama-lama. Adapun kita ni ada mula, ada mati. Ha, sampai tu. Ni matik kena dibahas apa? Tauhid. Gerti matik tak apa je tauhid. Kau tak biru lah. Gertinya lapar ni ada musyakit, ada mutawatik, ada ada. Yang ada orang tak gerti matik pun lambung kaji tauhid pun. Jadi nak hujung straight. Kata Tuhan lain tak misyak. Tuhan tak suka makhluk. Masalah. Tuhan tak suka makhluk. Pak ada kuasa. Kita kuasa. Ha, dia lupa lah. Ha, lupa. Dia tak gerti kita kurak. Ambung dengan kurak Allah Ta'ala ni. Ni, kamu lapar tu. Musyakit ke gapo. Ha, tu ni. Matik lah. Bakal ada makan tauhid eh. Tapi itu kalau kita ngaji tauhid di mantik. Oh sedap. Jelah. Tak keliru pun. Tak rasa syok ke apa. Tak rasa keliru. Boh ke kita rasa nak menabuh lah ni tauhid. Kau nak tahu lagi. Apa kita mantik kita lebih saya tauhid. Ha ni mau jadi bangga ruwa lah. Tauhid lah. Ha kena dah jawab tu. Tauhid yang jadi bangga ruwa mantik dulu. Ini mantik tu. Apa yang jadi tauhid kan tau. Nah dah. Berarti mau kita jadi tauhid gambar. Buat sama kita mantik kita lebih kita tauhid. Ah, dah habis cakap tu. Jangan marah. Lapan mufra' ni. Kau ni belah lihat mufra' tu ni. Berarti mufra' kadang-kadang kalau cerak tanah murid, abang yang alam. Kalau benda tu, lewah dia sama banyak. Sama tumbuk sama. Gimari, abang apa? Mutawatik. Kau insan tu. Lapan insan ni lapan mutawatik. Kalau lapan ni tu, lewah dia ada lebih kurang lagi. Banyak kurang. Nuk sepenuk tak ada tu. Nuk. Tari dengan nur, dengan pita ni lebih kuat tari lagi. Tari, musyakit. Bina dah tu musyakit. Nama kata syok je lah. Oh, syok. Oh, syok. Bukan mana syok musyakit. Musyakit oleh syok. Jadi saya kau buat tu, jom buat nanti. Saya kau nak buat habis. Musyakit ni istilah mantik. Iaitulah satu lafaz makna dia bawah tu. Tari ada lebih kurang lagi mari. Habis tu, emat. Tapi dia kata musyakit dan pecah dua pula. Jadi awaliyah aulai ya aul apa aulai ya lain yang sebut mulai ya ada awaliyah aulawiyah ha dua dah aulawiyah dengan awaliyah lebih kuat makna tulo itu lah. Makna tu lafa musyakki ini, lafa boleh itu gimana? Kok ni lebih banyak cahaya tari lebih kuat daripada cahaya pita. Cahaya pita lebih kuat daripada cahaya pita gah. Berartinya tiga-tiga tu sama cahaya belaka. Berartinya ada ada lebih kuat gimana? Ha, tu panggil habis tu musyakki. Musyakki ni lewat akrok dia tu ada lebih kuat gimana? Habis tak tu dah. Fa in kasura ha lafa mufrad tadi tu juga. Kalau gila satu lapa banyak makna. Satu lapa makna banyak. Nah. Oh panggil mustarak. Lapa mufrad kok. Sepatut ain, al-ainu. Ain boleh kata anggota. Boleh kata ain tu mata ain. Boleh kata ain tu jasuh mata gelap. Berartinya lapa ain so tu banyak makna. Oh panggil lapa apa? Lapa mustarak. Oh, kita dah sebut kali, ni bukan arak so ni. Luar dunia apa sini, tak faham. Berarti kalau kita berhenti matik so ni, dia suka luar dunia. Faham ni? Luar jawi, macam ni luar syia pun. Ini ada muratih, ada tak, ada mutawatih, ada, faham? Ada bahasa macam ni. Berarti satu lapa, ain, makna di banyak. Ain boleh kata anggota, ain boleh kata mata ai, ain boleh kata mata gelap, jasus, nak tahu ya. Kalau gitu, ain, lapa ain tu, apa ni lapa? Mustarak. Ada, ni saya nak baca bahasa saya ni, tak ada main tu dah. Wa illa, kalau tidak baca tetapi, fa ini staharo pistani. Satu lapa tak di tu dah. Maknanya banyak dah. Maknanya banyak dah. Tapi di antara makna banyak ni, jadi soho-so. Macam soho, tapi soho, hok yang kedua, yang tiga masalah. Tak ada bisuhu yang pertama. Hok panggil mangku. Sebab kata lafaz solah. As-solah. Ma ye, asal. Nampak tak ada? Sebut tau solah asal makna apa? Makna doa. Asal. Orang Arab istiqma. As-solah biman doa. Makna doa. Tapi solah tu, buang lama-lama, tak payah kau ambil lafaz solah. Gimana ini? Akwalun. Muftatihatun. Dah. Akwal wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muftatimatun bitaslim. Maknanya gitu. Iaitu lupa kata eh dan buat saya dimulun bitakbir dan itu ia nabi salah. Itu dah solat. Sebut tu solat. Gua mari sebut lepas kita buat sebut as-solat. Kata bumanya dah. Ismail ye. Tak ada mari. Tak ada klik kau ada maknanya asal doa ni. Oh, tak apa. Mampu. Ni. Kau ni orang usul pek hajak menang. Usul pek hajak menang ni. Sekarang ada lapar tu asal istiqmat orang Arab makna lain. Orang Arab guna lah. Siapa solat tu? Orang Arab makna tu. Oh, asal. Tapi dengan lama-lama kalau mau kita ngaji, siapa kita learning tu? Kalau sebut tu semaya, solat. Igama, maya tu. Duk takbir, duk rokok, duk sujud tu. Jadi, ia digaik. Makna tu, oh, asal digaik. Tapi dia buat ilah kalau tidak. Tidak makna banyak. Asal makna banyak. Tapi tak ada suhu banyak tu. Hanya suhu makna yang kedua. Solah makna tak di. Aku walau af'alu. Panggil mangkul. Saya kata solah tu apa? Lapa mufrad. Lapa apa ni? Lapa isim. Tapi mangkul. Kalau nak ingat. Bila? Yang sibuk ilah akhir. Wa ilah kalau tidak. Pulak do ilah pulak. Kalau tak di suhu yang kedua tak di. Satu lapar kok. Tapi tak ada lagi soho yang kedua. Tak ada lagi soho yang kedua. Hanya yang pertama masalah. Oh, panggil hakikat. Sebab kata semai as-solah. Maknanya doa. Oh, hakikat. Wa illa berartinya tak ada lagi pindah lah. Tak ada lagi pindah pada makna yang kedua. Dia buat mula-mula. Asal istimah tu. Oh, panggil hakikat. Sebab katanya singo. Dah. Singo hakikat apa? Hayawan muftaris. Hakikat itu binatang buah. Binatang makan daging binatang buah. Apa ni hayawan muftaris? Asadun hayawan muftaris. Hakikat itu dah. Hakikat ya. Tapi dah juga majazun. Dah. Berartinya bak satu lapar ni boleh istimah hakikat, boleh istimah majak. Majak ni masalah. Berkata singo kena tahap. Orang sifat wekan. Ali masalah. Ali. Suka singgung masalah. Apa ni majal. Masuk bak tashbih bak kono. Aduh. Jadi dulu lapar macam tu. Lapar dari Arab. Lapar dari kita kecil macam tu. Wa emo satu lapa tu satu makna kan mustara. Kata satu lapa tu makna banyak tapi di masyhusso yo. Ya. Panggil gua, oi panggil mangku. Kadang-kadang lapa tu boleh gi juga lagi. Tak boleh gi lagi tapi iktibar apa? Iktibar makna makna kok tapi iktibar kata kada ada hakikat. Kadang-kadang ada majaz. Hak mangku nah. Hak mangku tu. Ah, dia hak mangku ke apa? Hak asal engka suro tu. Bukan dok mangku dok. Tengok le sarai tak kena. Wa illa. Ah, illa jadi hak tak ada suhu makna yang kedua. Hak mangku dah. Berarti hak tak ada suhu makna yang kedua. Berarti dia tak tinggal. Maknanya pertama ni tak ada tahu dok. Ada pun mangku tak ni maknanya pertama dia tahu. Kosmaye ke makna doa tu dia tinggal. Habis tak ada. Gaik le palo gelo ni. Sebut kosmaye. Ha? Berkuat dia tu. Jadi tak ada cerita le makna doa. Tapi wa illa kalau tidak itu artinya maknanya pertama tu dia tak tahu. Tu baik yang keluar makna hakikat, makna majaz. Artinya kalau kita islah makna pertama tu dengan hakikat, kita pergi makna yang kedua tu panggil majaz. Ha, supo kata semayalah. Lepas semaya kalau kita yang tiba dia nolak. As-solah ad-du'a tu hakikat, gi makna semay. As-solah makna akwan tu panggil majaz. Nah, makna pinggir. Majaz ni pinggirlah. Ah, habis kat tu ni. Mako tu iktibar tak ada. Iktibar kira kata mustarak tu. Supo ainu tu, lapar dia tu orang guna lah kau. Ain pun orang. Mata ni anggota pun orang guna. Suhu juga. Ain mata pun suhu juga. Mata gelap pun suhu juga. Berarti lapar ain tu makna banyak. Semua makna tu suhu lah kau. Ada pun hok mako ni, di antara makna banyak dia suhu-suhu. Hok suhu-suhu. Dari mako. Jadi makna hok pertama, hok asal makna tu kita tinggal tak. Sebab asal makna doa tu kita tinggal doa. Hok tak, hok yang keluar tu. Hok yang keluar tu dengan tu. Kalau tak hal tu, tak ada lipo, tak ada aktif apa tu. Lepas tu lapar tak ada tu pula kalau kita tak ada suhu. Tak ada tiba suhu pun. Tak ada suhu ni. Ada kat itu suhu tak suhu. Kalau tak ada hakikat, ada majak. Dia ada hakikat, ada majak. Maka majak ni ilmu mantik tak ada baik kalau majak ni juga. Balayu juga. Maka syukri bagi si Aroh majak usah bagi naya. Oh, balayu. Jadi kalau kalimu tu, ya, dia secara lah. Kali ni, tapi tak seru. Jadi dia tu majak nak fikir lah. Ya, dia cakap dua pula majak nak fikir. Maka seru tu, ya, kalau seru tu, ya, dimasuk. Ini seru-seru. Haa, lapar deh. Nah, tengok di sana ni. Tengok di sana. Nah, tengok di sana.